Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Rabbi syrah li sadri wa yasir li amri wa ahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima allamtana warzuqna bikaramatika ilma ya rabbal alamin. Ini adalah majlis ke-6 dalam kajian usul al-fiqh harian di bulan Ramadan tanggal 6 Ramadan 1435 Hijriah. Di absennya jangan lupa, nanti absennya diisi ya, yang tanggal 6 ya. Diisi dan semuanya juga buat dokumentasi nantinya untuk masjid ini insyaallah taala. Dan alhamdulillah selama ini 5 kajian kita telah berjalan dengan baik dan lancar, dan pesankan kepada ikhwan dan akhwat sekalian ya untuk murojaah di rumah masing-masing, bahkan layak untuk menghafal semua yang ada di handout ini, dari skemanya, dari jumlah pembahasannya, kemudian taksimat atau pembagian-pembagiannya, dan memahami definisi-definisinya. Jadi insyaallah ini semua yang telah kita pelajari di handout itu semua adalah benar-benar basic, dasar, benar-benar dasar usul al-fiqh. Jadi kalau ingin berlanjut nanti untuk mempelajari usul al-fiqh lebih dalam, itu dengan handout ini, kalau sudah memahaminya dengan baik dan juga menghafal pembagian-pembagiannya, itu sangat-sangat membantu insyaallah ta'ala. Karena derajat mempelajari usul al-fiqh itu tidak sama. Yani ada dasar, ada menengah, dan ada orang yang sudah mempunyai malaka ijtihad di bagian terakhir. Nah, adapun kita di sini masih mempelajarinya sangat dasar, sangat-sangat dasar. Dan nanti kalau misalnya kita sudah mempelajari dasar dari kitab ini, insyaallah kita bisa mempelajari tingkat yang lebih di atas sedikit daripada tingkat yang sekarang sedang kita pelajari. Dan alhamdulillah kita sudah sampai di bab nahi sekarang. Bab nahi halaman ke-9. Halaman ke-9. Dalam bab nahi kita punya 4 pembahasan. Ini jangan ada yang disibukkan dengan yang lain, disibukkan dengan usul fikih ini. Ya akhwat juga jangan bicara-bicara. Nahi dari segi pengertian, contoh, dan juga maksud dari nahi tersebut, dan juga kaidah yang berkaitan dengan nahi apa saja. Pengertian dari nahi. Nahi adalah ucapan yang mengandung tuntutan untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat lebih tinggi dengan menggunakan bentuk khusus. Kalau di kitab halaman ke-44, qaulun yatadammanu talab al-kaffi ala wajhi al-isti'la'i bi sighatin makhsusatin hiya al-mudari'ul maqrunu bila nahiyah. Nahi adalah ucapan yang mengandung tuntutan untuk tidak melakukan perbuatan yang bersifat lebih tinggi, benar, dari pihak yang lebih tinggi, benar. Namun di sini yang disifati adalah ucapan. Ucapan tersebut disifati lebih tinggi, dan ucapan tersebut mengandung tuntutan. Jadi bukan sekadar tuntutannya saja yang lebih tinggi, melainkan ucapannya itu juga manzilahnya lebih tinggi tentunya. Ucapan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Makanya kita sifati di sini yang bersifat lebih tinggi itu bukan sekadar tuntutan, melainkan ucapan yang bersifat lebih tinggi. Makanya di sini perlu dikoreksi, yang bersifat lebih tinggi di sini arah panahnya kembali ke ucapan. Kalau kembali ke ucapan itu berarti otomatis tuntutan juga bersifat lebih tinggi. Dan di sini ucapanlah yang lebih tinggi maka apa yang terkandung dari ucapan tersebut dari hukum-hukum syar'i tentu lebih tinggi daripada sekadar zat makhluk. Karena ucapan adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dengan menggunakan bentuk khusus. Nah, di sini kemudian ana tidak menulis yang yaitu mudhari' yang disertai la nahiyah. Kalau misal di kitab dengan adanya yaitu mudhari' disertai la nahiyah. Kita tahu kemarin fi'il al-mudhari' salah satu bagian dari fi'il dan fi'il adalah bagian dari kata atau kalimat. Iya enggak? Nah, mudhari' dipertemukan sebelumnya dengan la. La di sini la, la nahiyah. La sebelum fi'il mudhari' namanya adalah la an-nahiyah. Dan la itu ada dua sebenarnya. Ada la an-nafiyah, ada la an-nahiyah. Kalau la an-nafiyah yaitu bertemu dengan isim setelahnya. Kemudian amalannya dari la nafiyah itu menasabkan apa? Mubtada'nya. Isimnya. Ya. La infisama laha misalnya. La infisama. La ikroha fid din. La ikroha. Apa arti la ikroha fid din? Tiada pemaksaan dalam beragama. Atau tiada pemaksaan untuk orang-orang dalam mengikuti agama Islam. Maksudnya tidak usah memaksa dengan hal-hal yang negatif. La ikroha ya kan. La, la di sini la ikroha. La-nya adalah la an-nafiyah, bukan la an-nahiyah. Namun itu zahirnya. Karena zahirnya itu khobar. Kemarin kita sudah belajar tentang khobar dan juga insya. La ikroha fid din. Tiada paksaan dalam beragama. Berarti jangan memaksa dalam beragama. Berarti jangan di sini berarti insya. La ikroha fid din itu khobar. Namun khobar di sini statement ini menunjukkan insya yaitu la tukrihu fid din. Jangan memaksa. Jangan maksa ning agama, ya. Gitu. Itu faedah tadi, faedah dari mengetahui khabar insya. Kita bisa memaknai sebuah khabar dengan makna yang insya. Nah. Kemudian di hadis Nabi juga ada la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. La salata. Illa di sini la apa? Nafiyah atau nahiyah? Nafiyah. Nafiyah itu artinya menafikan, menegatifkan. Ya. Menafikan. La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak tiada salat bagi yang tidak membaca Al-Fatihah. Ya. Ini berarti hadis ini hadis hukum berkenaan dengan hukum fikih. Salat di sini. Dan hukum qiraah Al-Fatihah dalam salat fardu ataupun sunnah. La salata di sini la-nya la nafiyah, menafikan. Sekarang apa yang dinafikan? Ya. Apa yang dinafikan? Apakah yang dinafikan kesempurnaannya atau yang dinafikan adalah keabsahannya? Nah, di sini para ulama kemudian kan berbeda pendapat. Tafsiran dari la di sini menafikan apa nih? Kalau menafikan kesempurnaan berarti tidak sempurna orang yang sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Berarti orang baca enggak baca Fatihah tetap aja dia sah sholatnya ya kan? Tapi enggak sempurna. Tapi bagi yang menafsirkan la di sini untuk menafikan bukan kamaliyah melainkan sihah kesahihan, maka menjadi rukun Al-Fatihah itu. Kalau ditinggalkan Al-Fatihahnya berarti dia tidak sah. Itu bedanya. Syuf dari kata la aja itu udah baina antara apa, barat dan timur perbedaan hukumnya. Padahal cuma gara-gara penafsiran la nafiyah di sini menafikan apa? Sahihnya atau kamal atau kesempurnaannya. Itu beda hukumnya nanti. Kemudian setelah menafikan kesahihan misalnya, tidak sahih, tidak sah salat seseorang tanpa membaca Al-Fatihah. Nah, sekarang berkaitan dengan kasus berikutnya yaitu di salat jahriyah. Salat jahriyah kan ada imamnya pasti. Jamaah, salat jahriyah jamaah maksudnya. Ada imamnya. Nah, imamnya membaca Al-Fatihah. Sekarang makmumnya ini membaca Al-Fatihah atau enggak itu khilafiyah lagi. Masya Allah, ya, itu disebabkan apa? Penafsiran, dan juga disebabkan adanya kontradiksi secara manusiawi, karena aslinya Islam enggak ada kontradiksi sama sekali. Kontradiksi antara dalil ini dengan dalil ini, mana yang lebih kuat? Ya, karena ada dalil lain bahwasanya innama ju'ilal imamu liutamma bih, kemudian bahwasanya bacaan wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu, ya kan? Dan jika didengar diperdengarkan oleh kalian Al-Qur'an, maka dengarkanlah. Istima', istima' berarti beda istima' dengan sami'ah. Sami'a yasma'u dengan istama' yastami'u beda, kan? Kalau sami'a yasma'u artinya apa? To hear kalau bahasa Inggrisnya. Kalau istama'a yastami'u to listen, ya. Wa idza quri'al Qur'anu, jika diperdengarkan kepada kalian Qur'an, fastami'u, maka just listen to it, ya. Dengarkan, simak dia. Fastami'u lahu wa ansitu, dan diam. Ya. Nah, di sini dalam salat berjamaah jahriyah berarti imamnya kan membaca Al-Fatihah. Kita mendengar enggak? Mendengarkannya. Dan juga berarti ansitu, diam. Tahu enggak, di ini konteks dalam ayat ini konteksnya umum sebenarnya, bukan konteks khusus untuk salat jahriyah, ya kan? Ayat ini wa idza quri'al qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Nah, kemudian di konteks hadis tadi, la salata liman lam yaqra' bi Fatihah al-kitab, itu konteks khusus. Nah, di sini ulama menimbang di sini, mana yang lebih enak dipilih, atau di jamaah atau gimana? Gitu. Ada yang mengangkat yang ini, yaitu tiada salat tanpa Fatihah, berarti tetap wajib atas makmum untuk membaca Al-Fatihah di belakang imam. Walaupun imamnya membaca Al-Fatihah, makmumnya membaca juga. Namun yang merajihkan ini atau lebih menguatkan ini, yaitu ayat tadi, konteks umum termasuk juga di dalamnya salat jahriyah, maka makmum tidak masalah kalau misalnya tidak mengucapkan Al-Fatihah ketika sholat jahriyah jamaah. Dan itu pendapat yang anak-anak pilih. Kalau anak pribadi, pendapat yang anak pilih itu. Jadi tidak membaca Al-Fatihah tidak masalah. Kalau untuk makmumnya, ya, ya gak masalah insyaallah ta'ala. Itu nahi tadi. Sebenarnya apa korelasinya sama pembahasan kita tadi? Sampai mana? Hah? Lam nafiyah. Terus lam nafiyahnya di mana? Ah, di sini. Yaitu mudhari' disertai la nahiyah. La an-nahiyah dan la an-nafiyah. Kalau la an-nahiyah itu bertemu dengan fi'il, khususnya fi'il al-mudhari'. Ya. Berarti bertemu dengan verb. Kalau misalnya la an-nafiyah itu bertemu dengan isim, itu ingat. Kemudian contohnya adalah firman Allah Ta'ala, wala tattabi' ahwa'al ladzina kadzdzabu bi ayatina wal ladzina la yu'minuna bil akhirah, dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan orang-orang yang tidak beriman kepada kehidupan akhirat. Di sini la tattabi', itu dalalahnya, itu ayat yang kita perbincangkan sebagai dalil atau contoh untuk nahi. La tattabi', la di sini la an-nafiyah atau la an-nahiyah? An-nahiyah, karena bertemu dengan fi'il mudhari' yang kemudian dijazmkan tattabi' majzum dengan adanya la an-nahiyah. Taib, ucapan, kita membahas definisi lagi ucapan. Ucapan keluar dari yang namanya ucapan berarti isyarat. Berarti kalau bisa seperti ini, itu bukan termasuk nahi. Nahi ya, bukan termasuk nahi. Oke, okay? Dalam syar'i ya, bukan termasuk nahi. Tapi dia termasuk nahi secara urfi, tradisi ya. Iya, secara tradisi manusia. Iya, dia bukan bahasa, tapi isyarat. Iya, jangan. Ini kan artinya jangan ini. Jangan ya. Ya. Nah, di isyarat seperti ini mengandung makna larangan, benar. Namun dalam syariat tidak. Ada enggak di sini hadis yang mengatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunjukkan seperti ini? Enggak ada kan? Menggerakkan jemarinya ke kanan dan ke kiri yang mengisyaratkan apa? Enggak boleh ora iso bagaimana? Kalau kayak gini-gini biasanya di dunia lain kalau kayak gini. Mas. Ya. Nomor 2, tuntutan untuk tidak melakukan keluar darinya perintah. Tuntutan untuk tidak melakukan bukanlah perintah. Namun substansinya atau namun konsekuensinya adalah perintah untuk tidak melakukan. Iya enggak? Iya. Karena bagaimanapun tuntutan itu ya perintah sebenarnya. Ketiga, yang bersifat lebih tinggi, keluar darinya memohon dan meminta. Memang ini ketuntutan. Iya. Karena lebih tinggi. Kalau memohon kemarin iltimas, itu berarti derajatnya sama antara yang memohon dengan yang dimohonkan kepadanya. Kalau meminta itu doa, itu berarti derajatnya berbeda. Yang meminta, yang berdoa di sini derajatnya lebih rendah atau lebih tinggi? Hah? Yang meminta lebih rendah dan yang diminta kepadanya adalah lebih tinggi doa. Kemudian kalau misalnya Rasul da'a Rasulullah, misalnya dalam bahasa Arab da'a Rasulullah, apa artinya da'a Rasulullah? Sama seperti da'a Salman, Salman berdoa, ya kan? Da'a Rasulullah ummatal muslimin misalnya. Artinya apa? Apakah Rasulullah berdoa kepada kaum muslimin? Enggak, bukan mendoakan. Kalau mendoakan da'a Rasulullah lil muslimin. La dengan anu. Hah? Da'a di sini artinya apa? Mengajak atau menyeru. Karena asalnya dakwah atau doa itu mengajak atau menyeru atau memanggil, ya, makanya dakwah itu menyeru, ya. Nah biasanya yang namanya menyeru yaitu diam di tempat, ngerti? Gak ada orang menyeru sambil lari-lari atau jalan, wahai kaum muslimin, sambil jalan kemana-mana. Gak, berarti kalau misalnya dakwah itu yang paling vital sebenarnya di majelis awalnya, ya. Di majelis, lebih terawal di majelis. Kemudian yang keempat, dengan bentuk khusus yaitu fi'il al-mudhari' disertai la an-nahiyah. Ini perhatikan, harus diingat-ingat perbedaan antara la an-nahiyah dengan la an-nafiyah. Kalau la an-nahiyah itu dia bertemu dengan fi'il yang penting. Kita ingatnya bertemu dengan fi'il itu la an-nahiyah, pelarangan. Ketika kita melarang pasti menggunakan dengan kata kerja, ya. Misalnya, jangan kamu kitab, nggak mungkin. Tapi jangan kamu menulis, ya. Jangan kamu pelarian, nggak mungkin. Jangan kamu berlari, itu yang benar. Dengan kata kerja. Nah, kaulah nafiah menafikan. Menafikannya seperti tiada pelarian, tiada penulisan. Itu Indonesia enggak ada, ya. Ya kalau dalam bahasa Arab ya bisa. Ya tadi la ikraha fiddin lan fi shomalaha, dan kadang penafian itu bisa kita pahami sebagai insya, yaitu pelarangan sebenarnya. La sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Itu pelarangan. Pelarangan apa? Pelarangan dari tidak membaca salat, tidak membaca Al-Fatihah dalam salat. Berarti sebaliknya apa? Perintah untuk membaca Al-Fatihah dalam sholat, itu maknanya. Jadi ini usul fikih ini enggak hanya bermanfaat bagi memahami Al-Quran dan As-Sunnah saja, melainkan memahami kalam ulama atau bahasa Arab seluruhnya. Usul al-fikih itu 75% pembahasannya itu bahasa. Pembahasannya bahasa. Sebenarnya itu usul fikih itu. Beda dengan usul hadis. Usul al-fiqih itu mayoritasnya membahas itu bahasa. Nah, dan pembahasan usul fiqh terhadap bahasa itu justru lebih detail dan lebih luas daripada pembahasan nahwu terhadap bahasa. Hah? Iya. Jadi jangan untuk kira orang, anda yang penting anda belajar, yang penting anda menguasai nahu, yang penting anda menguasai sorof. Tapi dia tidak belajar usul fikih. Kemudian dia menafsirkan Al-Quran dan menjelaskan hadis Nabi. Dia akan sesat. Dia akan sesat, yakin akan sesat. Walaupun punya nahu, walaupun benar punya nahu, namun dia tidak pernah belajar usul fikih dan tidak mendalaminya, dia akan sesat. Nah begitu juga dengan antum misalnya, belajar usul fikih, mendalami, tidak punya ilmu nahu atau bahasa Arab, akan sesat insya Allah. Ya, makanya di sini setelah ini antum belajar nahu, usahakan apalah takhusus atau di mana kelas atau kursus atau mengundang orang untuk mengajari bahasa Arab. Insya Allah itu klop. Antum punya bahasa Arab, nahu, sorof, enggak harus antum detail tahu khilafiyah antara Basriyin kemudian Kufiyin atau enggak bakal ditanya di kuburan insya Allah. Nah itu cukup basic nahu keumumannya, contohnya i'rab udah. Kemudian usul fikih kan antum kolaborasikan, insya Allah akan memperbagus pemahaman antum terhadap Al-Quran dan Rasul, sehingga ketika membaca Al-Quran atau membaca hadis itu ada feeling yang lebih, nah, ada feeling yang lebih dibandingkan orang yang tidak memilikinya. Enggak bakal didapat kecuali dengan mengetahuinya ya. Iya, fi'il mudhari disertai nahi. Contoh, janganlah kamu marah. Di sini ada contohkan dengan contoh anda sendiri. La taghdab. Sebenarnya bukan contoh anda sendiri, ini ada di hadis. La taghdab walakal jannah. Ajarkan itu sama orang-orang. La taghdab walakal jannah, wala taghdab walakal jannah. Jangan marah bagimu surga insyaallah. Janganlah kamu marah. La di sini la nafiah atau nahiyah? Hah? Nahiyah. Hasan. Taghdab fi'il al-mudhari' majzum. Kemudian di sini ada kaidah. Hah? Kaidah di halaman 45. Coba lihat halaman 45. Kadang-kadang permintaan kadang-kadang permintaan supaya tidak melakukan perbuatan itu. Kadang-kadang tuntutan agar tidak melakukan perbuatan dapat diungkapkan dengan selain bentuk nahi. Itu selain bentuk tadi la dan juga fi'il mudhari. Selain itu ada. Contohnya menyifati suatu perbuatan dengan haram. Apa contohnya di Al-Quran atau di Sunnah? Ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Ahsanta. Allah Subhanahu wa taala menghalalkan jual beli. Keumuman nih. Al-bai' ada alif lam enggak tadi? Alif lam. Maknanya umum, ya kan? Wa harrama dan mengharamkan ar-riba. Riba di sini maknanya umum enggak? Umum. Ya. Kemudian hurrimat 'alaikum ummahatukum. Diharamkan atas kalian ibu-ibu kalian. Sekarang yang diharamkan apanya? Apakah melihatnya? Menikahinya. Santi, menikahinya. Hurrimat. Nah, berarti ini pengharaman. Pengharaman. Kemudian contohnya dengan haram atau larangan seperti naha Rasulullah SAW begini begitu. Rasulullah melarang perbuatan ini, perbuatan itu. Kemudian dengan jelek. Apa contohnya? Perbuatannya itu jelek gitu. Hah? Rijsum min amali syaitan apa? Ayo, ada yang ingat? Hah? Innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amali syaitan. Ya khamar, minum, mabuk-mabukan, kemudian main judi dan sebagainya. Itu adalah rijas. Rijas di sini artinya apa? Khubath. Khubath itu sesuatu yang menjijikan. Sebagian menafsirkan sesuatu yang najis. Najis sama menjijikan beda. Ya khubith, benar. Khubith bisa dimaknai najis. Namun khubith itu memiliki keumuman mana? Seperti ludah misalnya. Ludah itu khubith bukan? Khubith. Khobith dalam artian secara tradisi kita mengenalnya sebagai benda yang menjijikan. Tapi dia najis gak? Gak najis. Jadi ketika antum misalnya diludahi oleh orang, gak usah dicuci karena gak najis. Seperti misalnya Imam An-Nawawi Al-Bantani misalnya di dalam kitab di dalam kitab tafsirnya, anu lupa kitab tafsir beliau rahimahullah, atau di Nihayatul Zain mungkin, itu membolehkan menyeruput ludahnya wali. Nah, itu enggak najis. Itu yang sebagian diyakini oleh teman-teman saudara-saudara kita. Tapi walaupun diyakini, tetap aja mereka enggak mau melakukan. Ya, karena wali mereka orang ngasep, gimana mau ini kan. Nah, jadi beda antara khabith dengan najis. Tapi najis juga ya bisa dimaknai khabith. Khabith bisa dimaknai najis, namun tidak semua yang disebut khabith berarti najis, ya. Sebagaimana khamar. Khamar itu khabith bukan? Khabith. Dan yang lebih sahih dari khilafiyah dan antara ulama, khamar itu tidak najis. Tidak najis dia. Ya, tidak najis. Zat khamar itu tidak najis sebagaimana alkohol. Kemudian tinja manusia najis, ya. Ya itu khabith. Sekarang antum misalnya muntah. Muntah tanpa ber, muntah doang. Nah, muntah di sini keluar, dia khabith bukan? Khabith, ya tidak ada yang mau memegangnya dan tidak ada yang mau mengkonsumsi, ya kan? Khabith, ya kan? Nah, dia najis enggak? Sebagian orang mengatakan najis, namun yang lebih tepat dia tidak najis, kecuali jika memang sudah ada kebusukan di dalamnya, mungkin bisa disifati najis. Iya. Kan enggak semua muntah busuk. Bahkan bisa aja semua muntah masih pala ikannya masih ada misalnya. Jadi jangan menggeneralisir semua muntah itu udah seperti itu, enggak semuanya. Jelek ya tadi, seperti tadi, khamar, azlam dan sebagainya. Kemudian pelakunya dicela. Contohnya apa pelakunya dicela? Ya seperti waman lam yahkum bima anzalallahu faulaika humuz zalimun atau faulaika humul kafirun. Itu semua pelakunya dicela. Selain itu apa? Selain ayat tadi. Man ghasya falaisa minni atau man ghasya falaisa minna, barang siapa yang curang maka bukan dari golonganku. Nah, ini termasuk apa? Larangan. Larangan untuk apa? Berbuat curang. Di apapun, berbuat curang di apapun, di ujian semester, di ujian tengah semester atau dimanapun berbuat curang, ya. Kemudian apa lagi? Selain itu apa lagi? Man lam yutir falaisa minna misalnya. Barang siapa yang tidak berwitir maka bukan termasuk dari golonganku, golongan kami yaitu golongan Islam. Ini ada hadisnya benar. Nah, yang enggak witir berarti siapa gimana? Tapi hadis ini dhaif. Hadisnya dhaif, man lam yutir falaisa minna, hadis dhaif. Hadis dhaif, namun hadis tersebut dijadikan hujjah bagi mazhab Hanafi untuk menjadikan witir sebagai salat wajib ke-6 setelah Isya. Jadi bagi sebagian Hanafi, mungkin yang Hanafi sekarang enggak mungkin. Tapi di dalam mazhab Hanafi sendiri ada kewajiban sholat witir sebagaimana sholat yang 5 waktu kita kenal, ya. Tapi hadis tersebut dhaif, sehingga sholat witir bukanlah sebagai sebuah kewajiban melainkan sebuah sunnah yang juga diterapkan oleh para sahabat dan juga Rasulullah SAW. Jika melakukan mendapat dosa, contohnya apa? Siapa yang tahu? Perbuatan, amalan, kemudian jika melakukannya dia mendapatkan dosa atau mendapatkan ancaman lah di dunia ataupun di akhirat. Wasariqu wasariqatu faqta'u aydiyahuma, ya. Pencuri baik laki-laki dan pencuri perempuan, faqta'u maka potonglah aydiyahuma, kedua tangan mereka. Kedua tangan di sini maksudnya bukan kedua tangan laki-laki itu atau kedua tangan perempuan itu, melainkan ya salah satu tangannya. Tapi aidiyahuma di sini karena asarik dan asarikoh, ya, dua orang. Taib atau sejenisnya. Baik, kemudian yang ditunjukkan oleh bentuk nahi. Nahi ke handout menunjukkan pertama ini yang dasar, perbuatan tersebut disifati haram dan rusak. Jadi melakukannya pun tidak sah. Maksudnya tidak melakukannya pun bukan sebuah amal ibadah. Itu asalnya. Nah, kemudian nahi juga bisa menunjukkan tidak haram dan tidak rusak, melainkan menunjukkan makruh atau sekadar irsyad. Irsyad itu semacam pendidikan. Irsyad itu semacam pendidikan. Makruh dan irsyad jika ada indikasi atau dalil yang menjadikannya tidak. Apa ini kok tidak wajib ini? Tidak haram. Ini ada salah tulis berarti. Tidak haram yang menjadikannya tidak haram. Nah, sekarang kita ke kaidah. Ini penting. Sesuatu yang diharamkan bisa menjadi batil, bisa juga sah ternyata. Jadi tidak semua yang diharamkan itu tidak mensahkan sesuatu amalan, bisa aja enggak. Ya. Sesuatu yang diharamkan bisa batil, bisa juga sah sesuatu tersebut. Nah, yang batil itu karena ada dua macam pelarangan. Yang dilarang itu zatnya. Kalau zatnya sudah jelas, kalau zatnya dilarang ya udah berarti ya dilakukan pun enggak bakal menjadi sah. Karena dilarang zat perbuatan tersebut. Nah, ada juga yang dilarang yang menjadi batil karena pelarangan tersebut berkaitan dengan syaratnya. Nah, ini nanti membutuhkan pikiran yang lebih detail, okay, konsentrasi. Baik, kita mulai yang batil dulu. Dan kita mulai yang dilarang secara zat. Zat amalan tersebut dilarang. Ibadah, dari ibadah contohnya puasa pada dua hari raya. Secara zat puasa pada dua hari raya itu dilarang. Sebagaimana perkataan Umar radhiyallahu anhu, hadani yaumani naha rasulu an siyamihima. Hadani yaumani naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an siyamihima yawma fitrikum min siyamikum wal yawmal akhir ta'kuluna fihi min nusukikum. Dua hari ini adalah hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam larang untuk berpuasa padanya. Dua hari ini, yang pertama yauma fitrikum atau yaumu fitrikum min siyamikum, yaumu fitrikum min siyamikum, itu ingat lafalnya. Di lafal ini ada faedah nih. Di hari yaumu fitrikum min siyamikum. Yaum hari fitrikum. Fitr artinya apa fitr? Berbuka. Fitr. Makan ya, berbuka seperti biasa. Fitrikum berarti yaumu tuftirun, hari di mana kalian beriftar. Beriftar itu maksudnya apa? Kalian tidak berpuasa lagi. Yaitu di hari kalian breakfasting. Ya, karena bahasa Inggrisnya buka puasa apa? Open fasting? Breakfast. Breakfast itu sebenarnya breakfast aja. Breakfast itu kalau misalnya nanti jam 6 ya breakfast itu. Karena apa? Memecah fasting. Seperti apa namanya? Makan pagi, sarapan kan breakfast. Karena apa? Malamnya fasting, puasa. Masa tidur sambil nyemil? Enggak kan? Oh, masa open fasting? Enggak lah. Buka puasa. Atau bahasa Arabnya apa? Fathus siyam. Buka puasa. Itu Indonesia aja tuh. Yaumu fitrikum min siyamikum, di hari kalian fitr. Atau tadi berarti fitr. buka puasa, ya. Min siyamikum, karena ada apa? Dari puasa kalian, yaitu fitr berbukanya kalian, fitrikum min, dari siam kalian, puasa kalian. Nah, ini menunjukkan apa? Idul Fitri itu artinya apa? Hari di mana kita berbuka, bukan hari di mana kita kembali ke fitrah. Itu salah, keyakinannya salah itu. Dengan hadis ini. Ini hadis, karena ini hadis yang marfu', karena Umar radhiyallahu anhu menghikayatkan Rasulullah. Ini hadis marfu', bukan hadis bukan hadis apa kalau misal sahabat mauquf atau maqtu', mauquf. Oh, maqtu', mauquf ke sahabat. Ini hadis marfu' kepada Rasulullah. Dan ini perkataan Umar. Nah, berarti fitr artinya berbuka. Bukan fitrah di sini maksudnya, bukan. Iya. Sebagaimana waktu itu pernah ada di Lipi, ya, diajari seorang dosen Indonesia bahwasanya Idul Fitr itu artinya adalah apa namanya tadi, hari kembali kepada fitrah. Jadi kemudian dia tanya, berarti enggak semua orang berarti ya, berhak merayakan Idul Fitr? Oh, enggak semua orang berhak. Loh, aneh jadinya. Berarti enggak usah sholat dong orang-orang. Karena jarang orang yang kembali ke fitrah. Siapa sih yang merasa kembali ke fitrah gitu kan? Kalau misalnya Idul Fitr itu adalah hari kembali kepada fitrah, berarti semua orang tuh harus merasa kembali ke fitrah dulu baru boleh merayakan, ya kan? Iya, salah itu pemahamannya. Jadi jangan bilang kembali ke Milal Aidin wal Faidin, mohon maaf lahir batin, kemudian kembali kepada fitrah 1435. Melainkan itu adalah hari kembali kita makan, bukan imsak. Ya. Karena iftar lawan dari imsak. Imsak itu menahan dari lapar dan haus dan sebagainya, makanan dan minuman. Adapun iftar justru sebaliknya, tidak menahan dari makan dan minum. Kemudian wal yaumul akharu takuluna fihi min nusukikum, yaitu di hari yang lain, yaitu hari Idul Adha, kalian makan dari manasik kalian, yaitu ia makan dari hasil manasik. Jadi puasa pada dua hari raya secara zat dilarang. Ini yang zatnya dilarang dalam ibadah. Ya. Baik. Kemudian dalam muamalah secara zatnya sudah dilarang. Jual beli bagi yang wajib Jumatan setelah azan kedua. Ya, sebagaimana di surat Al-Jumu'ah, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya astaghfirullah. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dan tinggalkanlah perdagangan. Berarti dilarang berdagang pada saat itu. Yang dilarang itu apa? Berdagangnya. Nah, berarti secara zat perdagangan pada momen tersebut itu dilarang. Berarti enggak sah perdagangannya. Enggak sah dia perdagangannya. Sebagaimana perdagangan anak kecil sama enggak sah berarti. Baik. Nah, ini zatnya sudah dilarang berarti batil. Tidak sah. Sekarang yang dilarang sebenarnya bukan zatnya, tetapi syaratnya ternyata, atau bukan syaratnya, yang berkaitan dengan syaratnya sehingga tidak memenuhi syarat. Ya kan, namanya suatu amalan jika tidak memenuhi syarat dan itu bukan darurat, ya tidak sah, ya kan? Antum misalnya sholat, syaratnya apa? Menghadap kiblat. Ternyata bukan kiblat yang antum hadapi, melainkan kuburan, dan kuburannya juga menghadap ke timur. Berarti membelakangnya kiblat di sini. Kalau memang kiblatnya di barat, takutnya kiblatnya kita ke Afrika, takutnya kayak waktu itu. Nah, di sini dah harus difahami, ini lumayan detail ini. Ibadah menutup aurat dalam sholat dengan pakaian sutra bagi laki-laki, bukan bagi perempuan. Sebagaimana kataan Rasulullah SAW, la talbisul harira fa innahu man labisahu lam yalbashu fil akhirah. La talbisul harir, janganlah kalian memakai sutra, dan ini untuk laki-laki. Fa innahu may yalbisu lam yalbashu, fa innahu man yalbishu, dan barang siapa yang mengenakannya lam yalbashu fil akhirah, dia tidak akan mengenakannya di akhirat. Di sini pelarangan ya. Pelarangan. Nah, sekarang apa hukum memakai sutra? Pakaian sutra untuk laki-laki haram secara mutlak ya. Secara mutlak haram. Kemudian sekarang salat menutup aurat wajib atau enggak? Syarat sah ya. Syarat sahnya salat wajib menutup aurat. Nah, sekarang menutup aurat, aurat laki-laki antara mana? Pusar sampai lutut. Sekarang yang dipakai adalah celana dengan sutra itu. Nah, gimana ini? Sah atau batil? Sah atau batil? Batil, di sini batil. Menutup aurat dalam sholat dengan pakaian sutra bagi laki-laki. Iya kan? Karena sutra di sini dipakai untuk menutup aurat. Iya enggak? Sekarang misalnya ternyata dia orang kaya kan? Kebetulan celana dalamnya itu dari sutra. Tapi celana biasanya ya biasa. Gimana tuh? Dia kan enggak menutup aurat dengan sutra itu kan? Gimana jadinya? Nah, ini susah ini. Ini kasus yang mungkin enggak bakal terjadi ya. Jadi enggak usah permasalahan dulu. Bingung sendiri. Jadi kita nanti membuat fatwa yang kasus yang tidak akan dan tidak mungkin terjadi. Iya, enggak usah itu ya. Saya juga bingung nanti. Kemudian bagaimana jika ternyata dia memakai sutra namun kaos kaki yang sutra? Ini mungkin enggak? Mungkin ya. Ya udah, kita permasalahkan. Dia kaos kaki di sini sutra terbuatnya dari kuda sutra. Bukan mereknya ya sutra lah ya. Sutra. Nah, sekarang sah atau tidak salatnya? Kenapa sah? Karena dia tidak menutup aurat dengannya. Ya. Begitu cerinciannya. Karena tidak berkaitan dengan syarat sah salat tersebut. Namun dia tetap dapat dosa enggak? Tetap dapat dosa karena melanggar suatu peraturan. Begitu. Sekarang kalau misalnya dia memakai imamah dengan sutra, sah atau tidak? Sah. Baik. Sekarang bagaimana jika dia menutup auratnya dengan pakaian curian? Nah, perlu dibedain nih, yang mana nih pakaiannya nih? Apakah pakaian tersebut yang menutupi aurat atau tidak, ya kan? Oh, iya. Antum boleh enggak memakai pakaian curian? Boleh enggak? Iya, mencuri enggak boleh, apalagi menggunakannya kan? Iya, mencuri aja enggak boleh, apalagi memanfaatkannya. Tapi masa sih ada pencurian yang tidak bermanfaat? Iya, untuk dimanfaatkan. Nah, sekarang memakai celana baik dalam atau luar, semua curian misalnya. Nah, itu semua untuk menutup aurat, ya. Sekarang sah atau tidak salatnya? Tidak sah. Ya, tidak sah. Wallahu alam, itu lebih tepat seperti itu. Jadi dia berkaitan dengan syarat sah solat, pakaian yang dipakai itu adalah pakaian dilarang untuk dipakai atau dimanfaatkan. Nah, ternyata pelarangan tersebut terkena juga pada syarat sahnya suatu amalan. Nah, sehingga ya tidak bisa. Oke. Kemudian kalau tato gimana tato? Nah, sekarang tato nih, washam bahasa Arabnya. Orang yang mengenakan tato, yang menato dirinya, itu dilaknat. Sebagaimana yang Rasulullah SAW sabdakan di Sahih Bukhari dan Muslim dan Ahmad dan yang lain-lainnya. Hadis yang masyhur. La'anallahu al-washim wa la'anallahu al-washima wal mustawshim wal mustawshima. Orang yang menato dan yang diminta untuk menato itu jika apa? Jika dia juga menato orang tersebut. Jadi bukan yang ditato saja yang dilaknat, yang menato juga kena. Sebagaimana yang nyogok la'anallahu ar-rashi wal murtashi. Nah, taib. Yang tato ini tato kan ke tubuh ya kan? Tato ke tubuh. Yang kita kenal yang namanya ke orang ditato itu dalam fikih Syafi'i berarti dia terhalang dari air ya kan? Terhalang dari air, dan fikih Syafi'i merupakan salah satu atau merupakan fikih yang sangat ketat dalam urusan thaharah. Mungkin yang pernah belajar fikih Syafi'i sama saya, kita belajar bareng waktu itu, pernah tahu mungkin. Sampai kuku kalau ada kotoran aja dipermasalahin itu dalam wudu, sampai bisa enggak sah itu. Hah? Kemudian kalau misalnya ada tai lalat buatan, itu gimana hukumnya? Itu semua dipermasalahin dalam Fathul Muin. Nah, kemudian sekarang tato ini. Dan ternyata yang lebih rajih bahwasanya keberadaan tato itu tidak berpengaruh pada perairan. Bukan perairan laut sana, bukan. Maksudnya terkena air atau enggak ya, karena dia tetap kulit. Kecuali tato tersebut tato tempelan, tato stiker, tato stocking atau tato apalah. Hah? Nah, itu kan jelas itu menghalangi dari kulit. Ya. Jelas menghalangi dari kulit. Dan itu bukan termasuk kalau misalnya tato stocking ini dari awal dari bawah kemudian oh saya sedang masah ala khufain kemudian dengan tato enggak. Dia wajib untuk di karena ini juga, wajib untuk di ini apa namanya? Enggak bisa dikiaskan kan itu ya. Enggak bisa dikiaskan. Baik. Jadi tato yang lebih rajih ya atau lebih benar bahwasanya tato itu tidak menghalangi dari sahnya wudu dan kemudian sahnya salat. Namun tetap pelakunya ya berdosa terlaknat. Nah, sekarang salatnya orang bertato sah atau tidak? Sah. Itu bagi yang menganggap bahwasanya tato tidak memberi efek pada sahnya wudu. Ya enggak? Nah, bagi yang mengatakan bahwasanya tato itu berefek pada sahnya wudu sehingga tidak sah bagi orang yang ini, maka ya tidak sah salatnya. Misalnya seseorang punya tato di lengannya sini, ya. Ini kan bagian yang wajib untuk dibasuh oleh air wudu. Kemudian ternyata dia bermadhab, kalau dia belajar, kalau dia anak kaji ya, ternyata dia bermadhab anak kaji tatoan keren kan. Kalau dia misalnya bermadhab yaitu yang mengatakan bahwa saya tato tidak mensahkan wudu misalnya, atau tidak mensahkan wudu, tapi dia sering bertato. Wah, anak bertato nih, enggak sah wudu anak. Berarti ini kondisi darurat tayamum kok gitu. Nah, pikirannya salah ini. Enak sekali dia. Enggak. Berarti sholatnya enggak sah dan dia tahu itu. Berarti dia harus gimana? Wajib bertaubat. Pertama wajib bertaubat dan juga dia wajib untuk menghilangkan tatonya dengan jika mampu. Karena ada yang jenis tato yang memang tidak bisa. Ya susah kalau misalnya harus dihilangin, mungkin harus di kulitin dulu, ya, ya, yang tato-tato yang banyak itu. Nah, namun bagi dia yang misalnya tetap dia terlaknat ya sebelum bertaubat. Kalau misalnya bagi dia yang mengatakan bahwasanya tato itu tidak membekas pada validitas wudu, maka sholatnya sah. Namun dia dilaknat tetap, dia tetap dilaknat, dikutuk. Ya, mudah-mudahan enggak dikutuk dengan binatang yang dia tato itu. Kalau misalnya binatang kecoa ditato kecoa jadi itu masalah dia. Nah, kemudian jadi karena gini, tato gitu kalau bagi yang tidak atau bagi yang membuat efek wudu tidak sah, itu berarti ketika sholat apa? Sholatnya tidak sah. Kenapa? Karena berkaitan dengan syarat sah sholat, yaitu apa? Wudu atau bersuci sebelumnya. Ya, bersuci ya. Namun sekarang begini, seorang misalnya antum mandi junub ya, nah selesai. Kemudian tatoan, narok tato di punggung naga, naga geni 212, naga kan? Tato di punggung. Nah, kemudian antum berwudu, ya kan? Sholat, sah nggak sholatnya? Sah, walaupun bagi orang yang mengatakan bahwasanya tato itu tidak merembes ke ini, atau tidak memvalidkan wudu atau mandi. Tapi kan dia menatonya setelah mandi, ya enggak? Berarti nggak masalah yang di sini, karena nggak terkena dengan bagian basuhan atau cucian wudu. Tapi masalahnya ketika dia junub, nah ini makanya. Ah, kalau dia junub ini masalahnya. Dan juga masalahnya ketika dia harus mandi wajib, yaitu mandi salat Jumat, misalnya dia berkeyakinan mandi Jumat itu wajib. Ada khilafiyah itu. Nah, kalau dia junub ini, makanya dia harus tahan-tahan supaya enggak junub. Jangan sampai ini ada junub ini. Mau lihat apa-apa, astagfirullah, astagfirullah. Dan juga jangan sampai dia punya pasangan. Karena bakal junub kelak nantinya. Ya, demi tato dia menjomblo selamanya kan. Kasihan. Sekarang misalnya seseorang kencing, ya, menyiram tanah dengan air kencing. Ya, kencing itu namanya, tetap kencing namanya. Kencing kemudian kencingnya itu kena dengan pakaian, ya. Nah, kencingnya kena dengan pakaian. Sholat habis itu, walaupun dia berwudu. Nah, sekarang sah atau tidak sholatnya? Tidak sah. Karena apa? Ya, tetap ya namanya sholat, syarat sahnya harus terbebas selain dari hadas, dari najis yang ada di pakaian atau di tubuh atau di tempat dia sholat. Itu tidak sah karena berkaitan dengan syaratnya. Apakah dilarang? Dilarang bagi air kencing untuk nempel di itu? Enggak. Enggak dilarang. Yang dilarang adalah tidak hati-hati dalam kencing. Nah, ini berkaitan dengan syarat. Berarti karena berkaitan dengan syarat, ibadahnya itu batil. Awalnya ibadahnya gak batil. Dia disuruh sholatkan, sholat waktu, wajib bahkan. Gak batil aslinya. Namun ketika ada sesuatu yang dilarang dan itu berkaitan dengan syarat sehingga membatalkan syarat itu, maka ibadah yang bercokol padanya syarat itu menjadi tidak sah. Sebagaimana tadi, makanya Rasulullah SAW ketika melewati dua kuburan, Rasulullah bersabda, innahuma la yu'adzaban wa ma yu'adzabani fi kabir. Sungguhnya keduanya itu sedang diazab. Dan ini bukan berarti Rasulullah mengetahui ilmu ghaib, bukan. Ini Allah Subhanahu wa taala bukakan baginya untuk kali itu. Jadi enggak semua kuburan Rasulullah tahu ini ya. Enggak. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan keduanya tidak diazab. Tidaklah diazab untuk perkara yang besar enggak, tapi perkara yang kecil. Yaitu apa? Tidak, yang pertama, tidak hati-hati dalam kencing. La yastatiru an baulihi, yaitu tidak ya istitar, tidak berhati-hati, tidak menutupi kencingnya. Sehingga dia sholatnya enggak sah itu loh, makanya. Makanya orang yang tidak sholat itu sudah pasti dia diazab di kuburan, di barzakh nanti. Sudah pasti itu dengan dalil ini. Orang yang tidak sholat, apa maksudnya? Kok bisa nyambung di situ? Karena tadi orang ini dia sholat, sholat dia sebenarnya. Berarti masuk dalam kaum muslimin ini. Namun dia azab juga di kuburan. Dia sholat, namun ternyata dia sembarangan kencing. Nah, sembarangan dalam artian sembarangan ini menyentuh mana-mana, nggak peduli mau menyentuh kakinya atau gimana. Kemudian sholat dengan pakaian yang terperciki dengan air kencing. Akhirnya sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Tidak sahnya sholat itu sama dengan tidak sholat. Tidak sahnya sholat sama dengan tidak sholat. Dari segi dia belum menunaikan kewajiban sehingga belum menggugurkan tuntutan. Ya, berarti sama dengan orang yang tidak sholat. Dua-duanya sama hukumnya, nanti di kuburan dia azab. Dia azab di kubur. Na'udzubillah. Ini bagi yang tidak sholat. Baik yang tidak sholat kadang-kadang, apalagi yang tidak sholat sama sekali, itu udah kafir hukumnya. Yang tidak sholat sama sekali itu udah yakin kita boleh mengkafirkan sebenarnya. Yang tidak sholat sama sekali, jika kita tahu dia tidak sholat sama sekali, ya. Tapi kalau misalnya kita tahu dia masih kadang-kadang sholat, itu ya jangan langsung dikafirkan dan diapain. Didakwahi, itu lebih penting. Ya, kemudian berkaitan dengan syarat yang lain, mu'amalah menjual janin hewan yang masih dikandung. Menjual janin hewan yang masih dikandung. Di sini yang namanya menjual hewan itu ya boleh mubah, ya kan. Namun secara umum yang namanya jualan, syaratnya adalah an yakuna al-mubta', atau hal yang dijual itu harus ma'lum, diketahui baik zatnya maupun sifatnya. Jadi dilarang menjual kucing dalam karung. Ya. Enggak boleh apa selling the cat in the car room. Menjual kucing dalam karung enggak boleh. Jadi yang pembeli itu harus tahu minimal sifatnya, karakternya. Ya seperti jualan online itu sah atau tidak? Sah selama pembeli itu tahu mau jual motor misalnya, beli motor, oh ini karakternya seperti ini, seret. Motornya seperti ini gambarnya. Terus aksesorisnya apa? Kekurangannya apa? Misalnya kelebihannya apa? Ya. Kemudian dan sebagainya. Adapun jika jual motor 7 juta selesai. Terus tiba-tiba memang ada orang yang memang mau membeli. Itu saking orang itu mungkin terlalu kaya mau menghaburkan duitnya. Oke, saya beli deal 7 juta. Ya, udah dikirim 7 juta. Kemudian akhirnya benar penjual motor dalam karung. Enggak jelas apa nanti. Nah, itu karena ada goror, pasti ada goror di dalam atau hampir dipastikan ada goror di dalamnya dan berpotensi ada goror atau ketertipuan di dalamnya. Begitu juga menjual janin hewan yang masih dikandung, ya seperti ada hewan sapi, dan sapi itu cukup membesar kemudian ini ya, menggelembung sedikit, kemudian petaninya, peternaknya bilang, mas, saya akan menjual sapi. Kemudian, oke, deal, langsung berapa harganya? 500 ribu. Masya Allah, sapinya 500 ribu, anak. Ya, dalamnya tapi ya, isinya. Nah sekarang isinya nggak tahu dia, apakah isinya cacat? Ya, ataukah isinya makhluk gaib atau gimana nggak tahu. Kita nggak tahu karakter isinya. Walaupun kemudian diperiksa lewat apa gitu kan, tetap aja itu adalah menjual sesuatu yang ghairu ma'lum dan mungkin ma'lum. Jadi ghairu ma'lum itu berarti tidak diketahui karakternya, zatnya, sifatnya. Juga bisa aja sesuatu yang ma'lum ya, itu sesuatu yang belum jelas ini terjadi atau enggak. Antum misalnya kita menjual anak sapi yang masih di dalam kandungan, ya kita nggak tahu dia bakal lahir atau enggak, kapan lahirnya kita nggak tahu, siapa tahu ibunya emang nggak ridho melahirkannya. Ya, nah di sini kita nggak tahu karena hal tersebut belum tentu terjadi. Ya sama seperti anda menjual burung, burungnya asli, burung desa, burung dari ini, dari mana, burung Cirebon misalnya. Tapi berapa harganya? Apa kayak gimana warnanya, karakternya? Insya Allah warnanya merah biru, magic will be new. Berapa harganya? 100 ribu. Oke, deal. Kapan bayarnya? Sekarang nggak apa-apa lah, DP dulu. Anda mau beli senjata buat nembakin tuh burung. Ternyata belum ditembakin burung. Kemudian menjual kucing. Menjual kucing ada khilafiyah. Ada yang bilang boleh, ada bilang jual kucing. Kalau yang boleh harus ada manfaatnya. Apa manfaatnya gitu? Tapi pada jual kucing, tentu mau. Jual kucing kan dilarang sama Rasul. Tapi ada khilafiyah dalam masalah ini. Berarti boleh. Pokoknya kalau ada khilafiyah, cari yang boleh lah pokoknya. Boleh, boleh, pokoknya boleh. Enggak peduli, yang penting boleh sebenarnya. Ada khilafiyah ini, penafsiran ulama. Antum mau nyalahin Imam Ahmad, antum. Wah. Gitu, julusannya andalannya kan. Habis itu ya, udah. Jadi dia, oke, menjual kucing. Warnanya apa? Maunya warna apa? Kuning lah, kuning, belang-belang lah, nggak apa-apa. Ya udah, insya Allah cari intar. Kayaknya ada tuh di dekat rumahnya kucing. Ini gimana? Ini berjual. Ini bisa. Kalau misalnya tuh mau kaya, bisa seperti itu. Jadi apa namanya? Lo mau, gue ada, gitu kan? Lo mau, gue ada, gitu. Ente mau beli apa? Ane bisa nyediain. Tapi kadang ane nggak tahu juga nih apaan nih. Yang misalnya ente mau apa, mobil, ane nyediain. Tapi ane juga nggak tahu nih mobil kayak gimana. Jadi terserah ane mobil kayak gimana. Dan antum nggak bisa memberi syarat mobilnya kayak gimana. Berarti terserah ane lah. Ane bingung nih pembelinya nggak bakal mau kayak gitu. Mendingan ke dealer yang beneran kan daripada kayak gitu. Tapi itu muamalah dalam menjual janin hewan yang masih gandung berarti tidak sah akadnya. Karena apa? Bukan penjualannya, tapi karena ada syarat yang terbengkalai atau ada syarat yang dibatalkan dengan keharaman ini, yaitu tidak diketahui. Kemudian sesuatu yang diharamkan bisa menjadi sah. Ini bagaimana nih? Bisa menjadi sah Bukan batil, tapi haram. Yang dilarang adalah perkara lain ternyata. Ternyata yang dilarang itu perkara lain, bukan dianya. Perkara lain yang tak berkaitan dengan zat atau syaratnya. Enggak berkaitan dengan zat atau syaratnya. Contoh untuk ibadah, mengenakan sorban sutra dalam sholat bagi laki-laki. Ya, tadi yang tadi. Ya, di atas imamah atau sorban atau misalnya apa. Kok perempuan enggak lah. Kok perempuan enggak bisa perempuan. Perempuan sutra boleh enggak makanya? Ya boleh, makanya enggak termasuk di sini. Nah, sekarang kalau misalnya bagi laki-laki nih ya. Misalnya bagi laki-laki juga. Misalnya isbal, bagi yang berpendapat isbal itu haram. Hah? Isbal tahu enggak? Isbal menjulurkan kain, baik kain sarung atau kain apapun, ke bawah mata kaki dalam sholat. Itu kan ada hadisnya, man asbala al-ka'bain fa huwa finnar, ma asbala al-fil-ka'bain fa huwa finnar. Barang siapa yang turun ke bawah dua mata kaki, maka di tempatnya neraka. Nah, itu dalil bagi yang mengatakan isbal itu haram. Walaupun jumhur mengatakan tidak haram secara mutlak, kecuali jika disertai rasa sombong. Namun dalam hadis lain ada yang menunjukkan bahwasanya yang namanya isbal itu adalah bagian dari kesombongan. Tapi itu nanti masalahnya. Sekarang misalnya bagi yang isbal dan dia tahu bahwasanya itu haram, atau dia bikin itu haram misalnya, apakah ketika sholat dia itu sah atau tidak sholatnya? Sah. Kenapa? Kenapa? Karena tidak mencederai syaratnya. Dia yang dilarang adalah isbalnya, bukan sholatnya. Itu zat. Dan juga ketika isbal ini dilarang dan dia melakukannya, dia isbal ini tidak mencacati salah satu syarat dari ibadah sholat, ya kan? Iya. Misalnya isbal, kemudian dia berpuasa, sah atau tidak puasanya? Sah puasanya. Apa hubungannya? Gak ada hubungannya di sini. Gak ada hubungannya. Oke. Sebagaimana juga seseorang berpuasa, nah kemudian dia mengejek orang misalnya, menghina orang, bahkan memfitnah misalnya, batal gak puasanya? Yang tidak batal, tetap kewajibannya dia telah menunaikannya. Namun dia telah melakukan keharaman yang mana itu bukan syarat untuk sahnya puasa. Enggak ada syarat sahnya puasa, dilarang ghibah, namimah, enggak. Tapi itu mengurangi kesempurnaan puasa. Dan bisa jadi bagi Allah, bisa jadi ya, bagi Allah itu malah tidak ada puasanya. Karena apa? Dalam hadis Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan hajat apapun bagi orang yang tidak meninggalkan perbuatan dosa dan sebagainya, ya. Baik. Kemudian sesuatu yang diharamkan bisa sah, namun itu perkara lain yang diharamkan dan tidak berkaitan dengan syaratnya atau zatnya dari segi muamalah, menjual dengan curang. Ini masih umum sebenarnya, menjual dengan curang banyak bentuknya. Ada menjual yang dengan curang namun berkaitan dengan syarat. Ada seperti tadi, menjual janin hewan yang masih dikandung itu termasuk curang sebenarnya. Termasuk curang. Taib, itu yang terpenting. Alhamdulillah kita sudah mengetahui beberapa hukum berdasarkan kaidah ini. Sehingga kadang antum bisa menjadi mufti sementara. Misalnya antum ditanya, apa hukumnya isbal di bulan puasa? Atau apa hukumnya orang yang berpuasa tapi isbal, apakah sah atau batil puasanya? Antum berfatwa di situ, sah insyaallah. Dalilnya apa? Ini kaidah di usul fikih tulisannya ini. Oke, kemudian kita beralih ke taklif. Taklif artinya pembebanan, ya. Artinya secara bahasa artinya adalah pembebanan. Halaman 10. Sasaran taklif. Ini ada pembahasan untuk taklif. Sasaran taklif atau maksud sasaran taklif adalah mukallaf, orang yang dibebani. Kemudian pembahasan kedua adalah kaidahnya apa? Kaidah di sini ada 4. Kemudian penghalangnya. Penghalang taklif itu apa aja? Kemudian ada kaidah yang 5. Ya. Sasaran taklif atau mukallaf. Sasaran pembebanan, siapakah mereka? Akil dan baligh. Kedua-duanya adalah sifat, ingat. Akil itu sifat, baligh itu sifat. Berarti karakter. Menunjukkan ini sebenarnya bukan karena zat, tapi karena sifat. Yang pertama akil, dia berakal. Dan juga harus ada karakter kedua, yaitu baligh. Karena anak 7 tahun pun bisa akil, namun belum baligh. Ya, jadi biasanya akil itu lebih dulu daripada baligh. Nah, baligh pun ada perinciannya nanti. Dan akil di sini keluar darinya orang gila. Dan orang gila di sini, seperti yang kemarin anda katakan, gila yang memang gila, bukan gila-gilaan. Ya, misalnya orang yang naik motor, itu gila itu. Tapi dia tetap mukallaf dia, dan dia berdosa atas itu karena mengganggu orang. Misalnya tahlilan selawatan sampai jam 12 teriak-teriak, Allahumma sholli wa sallim alaihi. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang hanya orang gila lah yang layak untuk melakukannya. Namun tidak bisa dikatakan dia orang gila sehingga bukan mukallaf. Kalau kita katakan itu berarti enggak ada dosa dia kayak gitu. Silakan aja berarti kan. Tapi dia mukallaf. Nah, ini gila di sini yaitu gila yang majnun. Majnun artinya mastur aqluhu, yaitu akalnya tertutup. Akalnya tertutup, berarti dia tidak berpikir. Namun di sini ada termasuk juga yang mabuk, termasuk gila. Ya, ingat mabuk termasuk gila. Nah, namun dalam fikih Syafi'i dirinci di sini mabuknya. Apakah dia mabuk karena main-main atau dia mabuk karena suratan takdir? Nah, di sini ada mabuk yang main-main misalnya, orang minum khamr. Dalam fikih Syafi'i orang yang minum khamr sengaja, karena memang sengaja dia minum khamr, kemudian mabuk, ya, topinya miring. Nah, dia di sini tetap ditaklif dalam fikih Syafi'i. Ketika dia mabuk, kemudian azan zuhur. Masih mabuk sampai jam 3 azan asar. Pas habis azan asar jam 4, kemudian ada tayangan televisi sinetron, langsung mereka oh ya ini ada TV, langsung sadar. Tadi mabruk karena minum khamr. Dalam fikih Syafi'i dia wajib untuk mengqadha salat zuhurnya, ya. Kemudian melaksanakan salat asarnya. Tetapi bagi orang yang mabuk bukan karena disengaja atau karena dipaksa, bukan karena disengaja, contohnya adalah seperti mabuk laut. Bukan mabuk cinta. Mabuk laut misalnya. Mabuk laut, dia enggak tahan laut terus muntah-muntah, bingung dan sebagainya, enggak sadarkan diri atau pingsan kemudian. Nah, dia di sini tidak ditaklif sehingga dia tidak dikenakan qadha kecuali untuk puasa Ramadan. Kalau Ramadan dikenakan qadha, tapi untuk sholat tidak. Ya, atau mabuk yang dipaksa. Misalnya dipaksa kamu, misalnya kamu enggak minum ini, kamu bakal saya tembak sekarang. Hah? Saya tembak kamu. Akhirnya dia minum karena terpaksa. Nah, di sini dia tidak ditaklif ketika mabuknya. Kemudian baligh, yaitu anak kecil. Anak kecil lawan dari anak kecil. Nah, buluh di sini kan ada rincian. Laki-laki dengan perempuan ada beberapa perbedaan, ya. Baik dalam fikih Syafi'i atau fikih Hanafi juga ada perbedaan. Kalau fikih Hanafi untuk perempuan mungkin batas terawal perempuan bisa haid itu usia 6 tahun dalam mazhab Hanafi. Berdasarkan Aisyah dinikahkan ketika usia 6 tahun. Namun baru dikumpulkan ketika usia 9 tahun. Nah, 6 di sini usia baligh paling mudanya untuk perempuan dalam fikih Hanafi. Namun dalam fikih Syafi'i 9 tahun. Dengan dalil Aisyah baru dikumpulkan dengan Rasulullah pada usia 9 tahun. Nah, berarti 9 tahun perempuan bisa baligh. Gitu. Ketika menemukan darah haid bisa, itu berarti sudah baligh. Apun jika usia 8 tahun menemukan darah, itu dalam fikih Syafi'i tidak termasuk haid. Berarti belum balik tetap. Ya. Adapun laki-laki, tanda-tandanya mimpi. Iya, dengan perempuan juga sama ini. Juga tanda-tandanya tumbuhnya rambut. Ini juga sama dengan keperempuan, rambut kemaluan. Atau rambut ketiak atau bulu dada. Jika dikatakan bulu, bisa juga rambut, ya. Kemudian atau jenggot. Nah, ini tanda-tanda balik. Maka di sini masykuk di sini di apa? Syak di sini ya. Apa namanya? Ragu-ragu saya bagi yang belum berjenggot. Apakah udah balik atau belum? Suaranya udah ngebas tapi jenggotnya belum punya. Ini antum dipertanyakan udah balik atau belum. Besok-besok beli Firdaus setelah ini ya. Kemudian kaidah yang pertama, kewajiban zakat dan hak-hak berkaitan dengan harta berlaku bagi anak kecil dan orang gila dengan sebab tertentu. Ini faham ini. Oke, kemudian kedua, sasaran taklif menyeluruh bagi muslim dan kafir. Nah, ini adalah yang lebih rajih dari khilafiyah di antara ulama madhab, beberapa madhab. Bahwasanya sasaran taklif menyeluruh bagi muslim dan kafir. Maksudnya, seorang kafir itu juga sebenarnya diwajibkan atas mereka apa? Salat. Diwajibkan untuk atas mereka zakat, puasa, haji. Aslinya begitu. Makanya di dalam Al-Quran, masalakakum fi saqor, qalu lam nakum minal musallin wa lam nakunut imul miskin. Apa yang menjadikan kalian berada dalam neraka saqor? Ini untuk kaum kafir ini khitobnya. Kenapa kalian berada dalam neraka? Masalakum fi saqor, qalu, mereka berkata, lam nakun minal musallin, kami tidak sholat. Berarti sholat diperintahkan untuk orang kafir. Hanya saja, biarpun mereka sholat, biarpun mereka masuk masjid, sebagaimana sekarang isu-isunya orang kafir masuk masjid, kemudian kalau udah masuk masjid toleran gitu, dan yang melarang untuk masjid-masjid orang kafir, kemudian apa namanya, berarti menjauhkan dari hidayah. Hidayah itu banyak sebabnya, bukan hanya masuk masjid kemudian dapat hidayah dari mana? Hah? Kalau misalnya mau kayak gitu cukup lewat kamera atau gimana kan cukup. Lihat Al-Qur'an, baca Al-Qur'an tanpa memegangnya, misalnya kan bisa. Nah, ini orang kafir juga mukallaf dari segi ini. Namun tetap saja selama mereka belum masuk Islam, apapun amalan ibadah taklifiyah itu tetap tidak sah untuk mereka meskipun mereka diwajibkan untuk menunaikannya. Begitu. Oleh karena itu dalam neraka nanti orang-orang kafir itu akan diazab bukan sekadar karena kekufurannya, melainkan karena meninggalkan amalan-amalan wajib yang juga diwajibkan atas kaum muslimin. Kayak dalam surah Al-Baqarah, ya ayuhan nasu budu rabbakum, ya ayuhan nas, manusia ya. Seluruh manusia. An-nas di sini ada alif lam. Dan nas di sini isim jins, mencakup seluruh jenis manusia baik kafir atau muslim atau mukmin. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum, u'budu. Sembahlah. Ya kan? Sembahlah di sini artinya apa sih? Beribadahlah kepada Rabb kalian. Beribadah apa cuma gimana? Salat masuk ibadah. Semua jenis ibadah. Oke, nanti di hari di neraka nanti orang kafir ya bakal terkena juga hukuman atas peninggalan mereka terhadap kewajiban-kewajiban syariat. Gitu. Na'udzubillah. Makanya sasaran taklif itu menyeluruh bagi muslim dan kafir. Oleh karena itu, bayi yang kafir atau anak kecil yang kafir, yaitu juga wallahu alam secara umum dihukumi sebagaimana anak kecil kaum muslimin, namun juga nanti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah hadis dalam Musnad Ahmad. Oke, kemudian yang ketiga, realisasi dari taklif tidak sah selama pelaku masih kafir. Jadi tahqiq atau perealisasian mengamalkan hal-hal yang ditaklifkan kepadanya itu tidak akan sah selama pelaku masih kafir. Dia meskipun sholat, meskipun puasa. Ada kandidat gubernur kita misalnya, saya juga puasa di bulan Ramadan. Dia tidak sah tetap aja. Itu bukan takrim untuk antum, bukan ikrah, bukan kemuliaan untuk dia. Tetap dia kafir. Ya. Maka orang yang kafir seberapa apapun dia baiknya, tetap tidak ada keimanan yang mu'tabar baginya. Walaupun mungkin masih ada keimanan, dia saya beriman, saya benar bahwa saya ini semua ciptaan Allah yang Maha Kuasa, namun dia tetap kafir. Dia tetap kafir. Kemudian yang keempat, tidak ada qadha bagi orang yang masuk Islam. Karena Rasulullah SAW bersabda, al-islamu yajubbu ma qablahu. Islam itu yajubbu, yaitu menutup apa yang sebelumnya. Sebagaimana Rasulullah juga berfirman, at-taubatu tajubbu ma qablaha. Itu taubat menghapus apa yang setelahnya. Berarti segala hal-hal yang dalam kaum muslimin itu layak untuk diqadha jika meninggalkannya, maka untuk orang kafir yang kemudian menjadi muslim tidak ada qadha baginya. Namun tidak ada qadha baginya puasa, salat dan sebagainya. Namun kaidah kelima, penghalang taklif tak menggugurkan hak makhluk. Ini mencakup banyak hal nih. Penghalang taklif itu tadi apa di atasnya? Pertama, tidak tahu, jahil. Namun jahil pun itu ada pembahasan yang cukup panjang, yaitu al-jahal, misalnya ketidaktahuan terhadap suatu permasalahan. Jika permasalahan tersebut adalah permasalahan yang asasi atau permasalahan yang ta'um bihil bawa, yaitu yang mustahil mustahil manusia itu jahil tentangnya, itu kadang tidak diudzurkan. Seperti misalnya sholat itu wajib, sholat fardu itu wajib ya. Ya. Kemudian misalnya ada di perumahan ini, misalnya ada yang mengatakan sholat itu tidak wajib. Saya nggak tahu kalau itu sholat itu wajib. Saya cuma tahu sholat itu tradisi kaum muslimin aja. Ini bisa apa namanya, bisa menjadi kufur malah perkataan seperti ini. Karena hal seperti ini adalah hal yang ta'umu bihil balwa, semua orang tahu. Bahkan orang kafir pun tahu. Yang kafir asli saja tahu. Masa ini yang tadi mengklaim dia bersyahadat dan muslim tidak tahu? Ya. Kemudian mengatakan bahwa saya jilbab, jilbab itu tradisi aja, tradisi Arab. Tradisi Arab di sini bukan tradisi perempuan aja jilbab itu. Kita lihat syekh-syekh juga berjilbaban. Tradisi Arab itu emang orang Arab kayak gitu memang pakaiannya. Enggak wajib. Nah, ini bisa menjadi kejahilan yang tidak diberi udzur, bisa aja begitu. Tapi wallah alam, kita lebih baik tidak langsung menghakimi begitu saja kafir dan sebagainya. Kita harus mengetahui juga keadaan dia. Kemudian penghalang taklif diantaranya juga lupa. Dan lupa pun ada perinciannya. Ada lupa yang memang dia karena lupa beneran, ada lupa karena lupa-lupain. Ada lupa karena memang dia terbiasa lupa. Dan dia tidak mau memperbaiki sikapnya yang pelupa itu. Lupa yang bisa, misalnya uzur misalnya. Dia tidak terbiasa minum di puasa Ramadan. Tiba-tiba dia minum galon langsung minum. Wah, haus banget ana. Enggak biasa ana haus seperti ini. Kok tiba-tiba haus langsung tiba-tiba minum. Itu karena responnya. Responnya seperti itu. Hari pertama itu seperti refleks ya, refleks. Nah, dia enggak terbiasa seperti itu. Maksudnya di tiap Ramadan enggak seperti itu, tapi dia karena memang terbiasa minum sebelumnya, karena enggak biasa haus, langsung tiba-tiba minum. Nah, ini bisa dimaafkan. Udah kenyang-kenyang gitu, oh iya ya, saya lupa gitu. Alhamdulillah, ini sedekah dari Allah gitu. Kemudian ada juga yang lupa karena memang dilupa-lupain. Kok ini berarti pura-pura. Maka Allah Subhanahu wa taala la yakhfa 'ala syai'in fil ardi wala fis sama. Enggak. Inna Allah alim bidhati sudur, pokoknya Allah Subhanahu wa taala mau mengetahui apa yang di dalam dada. Ya, ini pura-pura berarti. Meskipun orang enggak menghakiminya pura-pura, namun Allah Maha tahu. Nah, ada juga yang lupa karena memang terbiasa lupa dan dia memelihara kebiasaan itu. Tradisinya, adatnya. Jadi hakikat urfiahnya dia. Nah, ketika jam 4 sahur. Tidur ah. Kemudian bangun jam 6. Oh, jam 6. Besoknya gitu lagi, terus gitu terus. Sampai tiap hari, oh iya saya lupa sholat subuh. Tiap hari gitu. Ini kalau bisa dibiasain kayak gini pelihara, yaitu Allah Subhanahu wa taala bagaimana mau memaafkannya gitu kan? Susah dimaafkan. Ya. Makanya penghalang taklif seperti tidak tahu, lupa, yang ketiga terpaksa. Terpaksa itu juga kadang ada batasannya dan kadang relatif juga batasannya. Terpaksa melakukan hal-hal yang mahdzur seperti ad-darurah tuhibbihul mahdzurat, itu kaidah fikih. Sesuatu yang darurat itu menghalalkan hal-hal yang mahdzurat, hal-hal yang diharamkan. Seperti misalnya memakan daging ular ketika tidak ada makanan lain. Dan daripada makan manusia kan, makan teman atau makan ibunya sendiri, mendingan makan ular kan. Ya habis itu ya udah dimakan karena darurat. Penghalang taklif tak menggugurkan hak makhluk. Contohnya antum tidak tahu kalau misalnya uang yang ada di meja itu adalah uang teman antum. Antum ambil aja. Kemudian antum jadikan apa bahan untuk bahan apa sih? Jualan misalnya atau gimana? Modal jualan. Nah, di sini hak makhluk ini. Hak makhluk telah antum merampas. Antum tidak tahu kan? Tidak tahu. Tapi ini penghalang taklif. Sebenarnya enggak masuk penghalang taklif sebenarnya. Antum enggak tabayun di sini. Tahu ada uang gelepok gitu di jalanan, diambil gitu aja. Enggak tahu hukumnya. Kalau itu lukotoh nanti, lukotoh harus disiarkan dulu. Apalagi uangnya ini 1 juta. Wah, ini. Langsung nafsu keburu. Nah, ini hak manusia. Ketika ada manusia kemudian datang mengiklankan uang saya hilang, uang saya hilang dan sebagainya, di iklan-iklan, di TV, di radio dakwah, di radio apa? Saya telah kehilangan uang 1 juta. Nah, di sini dia yang mengambil enggak menggugurkan penghalang taklifnya sehingga dia wajib untuk menggantinya. Salah satu penghalang taklif juga adalah anak kecil belum balig. Anak kecil ya belum balig atau orang gila. Misalnya orang gila kan berbuat semaunya tanpa berpikir. Makanya kalau misalnya enggak mau banyak pikiran untuk hidup ya jadilah gila. Orang gila kan enggak punya pikiran, tiba-tiba dia melempar batu ke arah yang bismillahirrahmanirrahim. Kena kaca atau kena kepala orang, peletak, bocor kan. Nah, di sini dia tidak menggugurkan hak makhluk, yaitu hak orang yang terkena pala yang bocor itu. Sehingga tetap harus ada pertanggungjawaban terhadap itu. Nah, yang bertanggung jawab tentu bukan orang gila. Tentu tanya, tanggung jawab ente. Ya, dikeledekin sama dia. Dan sebagainya. Nah, berarti yang tanggung jawab di sini harus siapa? Walinya. Walinya itu ya keluarga terdekatnya. Baik bapaknya, ibunya, atau anaknya jika dia sudah tua atau gimana. Walinya yang penting. Pewakilnya. Nah, begitu juga dengan anak kecil. Jika anak kecil kemudian dibolehkan memakai mobil balap. Kemudian di jalan tol, kan? Nah, nabrak mobil lain, plak, gitu kan? Nah, sekarang apakah orang tuanya kemudian maafin, namanya juga anak kecil, gitu kan? Enggak. Di sini kalau orang tersebut menuntut kerugian haknya, maka wajib bagi walinya untuk menggantinya, bukan anak kecil tersebut. Anak kecilnya mah kerjanya nangis aja abis itu, ya. Baik, itu insya Allah. Kita telah menyelesaikan perkara taklif dan insya Allah besok kita akan melanjutkan kepada umum insya Allah ta'ala. Sekarang beberapa pertanyaan untuk ikhwan dan akhwat. Untuk ikhwannya. Dari antum nih kemarin. Siapa nama antum? Sandi. Sardi. Ini antum kemarin dijanjikan kitab ini bukan? Antum bukan? Atau yang lainnya? Dia? Iya. Baik, antum jawab pertanyaannya siap? Siap ya. Insyaallah tidak susah insyaallah. Sebutkan apa yang tertera di halaman pertama. Padahal dia anak baru, baru kemarin datang. Oke, sebutkan. Sebutkan apa nih? Sebutkan contoh sesuatu yang diharamkan sehingga menjadi batil karena zatnya dari contoh dari segi ibadah. Amalan zat amalan tersebut diharamkan sehingga dia batil amalannya dari segi ibadah. Ya. Alhamdulillah, ahsan. Dalilnya dari Allah. Ya, syukran. Oke, kemudian Untuk akhwat, ini ada kitab namanya 61 kisah pengantar tidur. Supaya nyenyak tidurnya. Karya Muhammad bin Hamid Abdul Wahab, diriwayatkan secara sahih dari Rasulullah dan para sahabat. Ini covernya bagus. Insyaallah kitab isinya bagus insyaallah kalau dibaca. Kalau tidak dibaca ya enggak bagus. Oke. Dari akhwat pertanyaannya, siap-siap lihat kertasnya ya supaya tahu jawabannya langsung seperti biasanya. Sebutkan contoh dari sesuatu yang diharamkan dia menjadi sah ibadah tersebut karena dia tidak berkenan dengan zat atau syaratnya. Dari ibadah apa? Silakan akhwat. Jawab langsung. Oh ini ada gak? Dikasih gak? Ini ada lagi. Ah udah berapa detik itu lewat? Udah pada ngeliat semua berebutan abis ini. Hah? Bukan, ini bukan zuzon karena emang ini hakikat yang sebenarnya. Iya silakan. Ada yang mau menjawab? Penjawabnya harus beda. Contohnya harus beda. Contohnya harus beda dari yang sini. Usul dari penjawab yang telah terlukai hatinya karena enggak bisa menjawab lagi. Ya, silakan. Ibadah dia telah melanggar sesuatu namun tidak berkaitan dengan zat atau syarat ibadah tersebut. Ayo, silakan. Iya. Dan dia apa? Ketika orang bersolat dan dia bertato. Tapi kalau dia mandi junub, dia junub abis itu gimana? Karena harus mandi juga. Bilang ini bagi yang berpendapat dan ini yang rajih bahwasanya salat bahwasanya tato itu tidak berpengaruh pada tohuriyah. Baik. Silakan ini. Tolong ini Rahmat. Kemudian ikhwan, ada satu kitab prinsip dasar Islam menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sahih, 14 prinsip yang wajib diketahui setiap muslim, karya Ustaz Yazid. Karya Syekh Yazid. Ya, silakan. Ia mau menjawab, tunjuk tangan untuk ikhwan. Enggak boleh antum. Yang belum, fadhol yang belum. Ya, fadhol. Siapa antum? Siapa ini? Ghulam. Mirza Ghulam Ahmad. Fadhol Ghulam. Sebutkan contoh dari kaidah penghalang taklif tak menggugurkan hak makhluk. Jangan lihat kitab. Enak sekali antum ini. Ayo. Antum baru masuk sekarang ya? Pantesan tidak tahu peraturan ini. Iya. Bisa? Orang gila ustaz. Orangnya gila ya ustaz dia, ya. Orang gila. Kemudian Enggak, selain itu. Itu contoh di anak. Enggak, kreatif lu sendiri lah. Jangan melempar batu, melempar apa kayak gitu. Itu sama sama yang tadi. Enggak, cari yang lain contohnya. Imajinasinya, itu ya, tingkatkan imajinasinya. Bunuh diri. Ngapain menggugurkan abang yang enggak bunuh diri terus masa siapa yang mau difidyahkan? Enggak ada. Ya bukan dirinya sendiri yang dibunuh, yang lain dong, yang lain. Yang... Siapa yang dibunuh? Temannya. Kemudian yang tidur siapa? Gimana sih? Oh jadi temennya yang tidur, ini temennya gak tidur, kemudian temennya ngebunuh, terus dia terbebani dengan taklif gitu. Gimana antum ini? Ini konslet ini, pemikirannya ini kemana ini? Kok kayak gitu? Salah. Yang tidur siapa? Dodo yang tidur. Dodo yang tidur. Terus yang satu megang pisau. Nah, yang satu tidur di sebelahnya. Kemudian yang megang pisau menusuk ke jantungnya. Berarti ada jantung, ya. Kemudian itu ces, ya, tembak berarti. Taib, ahsan, ya. Enggak apa-apa. Silakan. Oke, sekian insyaallah mudah-mudahan bermanfaat ilmunya. Mudah-mudahan pengisian waktu terhadap ilmu ini Allah Subhanahu wa taala berkati. Silakan dimurojaah kembali dan mungkin kemungkinan besok-besok pertanyaannya itu tidak hanya berkisar pada apa yang baru saja dibahas melainkan yang telah dibahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya insyaallah taala. Baik, insyaallah besok datang hari Sabtu ya, bagi ikhwan atau akhwat yang punya teman yang ingin ikutan, jangan dihalang-halangi ya. Ya itu kan silakan ikutan, tidak harus setiap hari datang, tapi kalau misalnya tiap hari datang konsisten itu jauh lebih baik, dipersilakan dan insyaallah tidak ada pemungutan apa-apa ya, dan gratis insyaallah. Mudah-mudahan kalau misalnya ada yang mau ikut dan antum yang mengajak, maka itu sama saja mengajak kepada kebaikan dan pahalanya akan berlipat insyaallah taala. Baik, ana tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.